Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala fi kitabih fikil asma'il husna al-hayyu al-qayyum wa huma ismani warada fil Qur'ani muqtarinaini fi thalasati mawadi'. Awwaluha fi ayatil kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. والثاني في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم والثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي para الإخوة حفظكم الله جميعا kita akan lanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna. Kita akan mulai kembali membaca sifat atau nama yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Setelah kita membahas Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka di antara nama Allah lainnya setelah itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu maknanya adalah yang hidup dengan sendirinya, dan seluruh kehidupan makhluk tegak dengannya. Dialah Allah Jalla wa'ala. Kehidupan tanpa batas, tak ada padanya kematian. Kehidupan yang sempurna. Adapun Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri. Ialah Tuhan Allah Jalla wa'ala yang maha berdiri sendiri, tak butuh seluruh makhluknya. Berdiri sendiri dalam mengatur alam semesta, menciptakannya, memeliharanya. Adapun makhluk, ya, berdiri dengan Allah Jalla wa'ala, dapat melakukan berbagai aktivitasnya dengan bantuan Allah Jalla wa'ala. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah wa huma asman warada fil Quran. Kedua nama ini adalah nama yang termuat dalam Quran, muqtarinaini, yang diiringkan kedua-duanya fi thalathati mawadhi', dalam tiga tempat. Awaluha fi ayatil kursi. Pertama dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Wathani fi awwal surat Al-Imran. Yang kedua termuat dalam surat awal surat Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia, yang berdiri, yang hidup dan berdiri sendiri. Wathalithu fi surat Taha. Yang ketiga termuat dalam surat Taha, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Naam. Wasmuhu tabaraka wa ta'ala al-hayyu fihi isbatul hayati sifatunillah. Wa huwa fihi isbatul hayati sifatunillah. Wa hiya hayatun kamilatun laysat masbuqatan bi'adamin wa la yalhaquha zawalun wa fana'un. ولا يعتريها نقص وعيب جل ربنا وتقدس عن ذلك حياة تستلزم كمال صفاته سبحانه من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء إلى غير ذلك من صفات كماله ومن هذا شأنه هو الذي يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد كما قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت أما الحي الذي يموت أو الميت الذي هو ليس بحي أو الجماد الذي ليس به حياة أصلا فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة ليس به حياة أصلا أو الجماد الذي ليس به حياة أصلا فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئا إذ المستحق لها هو الله الحي الذي لا يموت واسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة صفة لله Nama Allah Al-Hayy menunjukkan adanya sifat kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya hayatun kamilatun, dan dia adalah hidup yang sempurna. Laisat masbuqatan bi Adam. Kehidupan yang bukan dimulai dengan dari tiada menjadi ada. Kehidupan makhluk semuanya dari tak ada menjadi ada. Kita tak ada dahulu kala, sekarang menjadi ada. Ya. Adapun Allah Jalla wa'ala, kehidupannya adalah kehidupan yang abadi, yang tak pernah dahulu dengan ketiadaan kemudian menjadi ada. Wala yalhaquha zawalun wa fana. Ya, kehidupan yang abadi selama-lamanya tak akan pernah berakhir dengan fana atau kebinasaan. Adapun manusia, bahkan seluruh makhluk, dari tak ada menjadi ada, kemudian dari ada kembali menjadi tiada. Seluruh kehidupan makhluk, kehidupan yang sifatnya ya tidak kekal dan abadi, pasti akan ada masanya makhluk-makhluk itu akan binasa, akan fana. Ya. Adapun Allah kekal abadi. Wala yalhaquha zawalun wa fana, tak akan pernah hilang kehidupan Allah SWT. Tidak akan pernah Allah ditimpa dengan kefanaan. Wala ya'tariha naqsun, kehidupan yang tak pernah terdapat padanya kekurangan. Wa'aibun ataupun celah. Makhluk-makhluk hidup, tapi tak pernah makhluk itu memiliki kehidupan yang sempurna. Dari tak ada menjadi ada, kemudian tiada kembali. Kemudian hidup mereka pun tak akan pernah ada yang sempurna. Ya, akan datang masanya mereka sakit, ya, menderita, menjadi miskin, kelaparan, kehausan, menangis, bersedih. Hidupan yang tak sempurna itu bagi manusia, demikian juga bagi makhluk-makhluk lainnya, tumbuh-tumbuhan, ya, biji tumbuh kemudian membesar, lambat laun menua, menguning, ya, setelah itu mati, tak ada yang sempurna. Demikian juga seluruh hewan. Adapun Allah Jalla wa'ala, la ya'tariha naqsun, tak sedikit pun ada celah bagi kehidupan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sempurna. Sebagian orang, ya, zahirnya hidup tapi sebenarnya mati. Mau dibilang mati masih hidup, ya, masih ada denyut nadinya, masih ada degup jantungnya, tapi dibilang hidup tak ada padanya ciri-ciri kehidupan, ya, karena berbagai macam penyakit yang datang menderanya, ya. Inilah kehidupan yang tak sempurna, ya. Ada yang sempurna fisiknya, tapi tak sempurna ekonominya. Hidup kehidupan yang sempurna fisiknya sehat, tapi ekonominya marit-marit, miskin, menderita, dan seterusnya. Begitulah kehidupan makhluk. Adapun Allah, la ya'tariha naqsun wa aibun, jalla rabbuna wa taqaddas an dhalik. Dialah Tuhan kita yang maha mulia, maha suci daripada segala macam bentuk kekurangan. Hayatun tastalzimu kamala sifatih subhanahu min ilmi. Kehidupan, ya, yang mencakup segala macam sifat-sifat yang sempurna bagi Allah SWT, ya, min ilmihi, hidup yang sempurna, ya, kehidupan Allah SWT yang mewajibkan bagi Allah SWT, ya, memiliki ilmu yang sempurna, ya. Kemudian wasam'ihi wa basarihi, kehidupan yang sempurna yang mewajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sempurnanya pula ilmunya, sempurna pula pendengarannya, sempurna pula penglihatannya, wa qudratihi, sempurna pula kekuasaannya. Inilah kehidupan yang sempurna. Wa iradatihi, sempurna pula kehendaknya, wa rahmatihi, sempurna pula rahmatnya, wa fi'lihi ma yasha, sempurna pula apa yang dia ingin kehendaki yang dia lakukan. Ila ghairi dhalika min sifati kamalih, dan sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Adapun manusia, sebagaimana kita katakan, tak sempurna. Kadang-kadang ilmunya tak sempurna, bahkan tak ada manusia yang sempurna ilmunya. Sedikit ilmu manusia, wa ma utitu minal ilmi illa qalilah, tidaklah diberikan kepada kalian dari ilmu kecuali sedikit belaka. Yang tidak diketahuinya lebih banyak daripada apa yang diketahui. Ilmunya ia dicampuri dengan kelupaan dan seterusnya. Wasam'ihi, demikian juga pendengaran makhluk pun tak sempurna. Berbeda dengan pendengaran Allah yang mendengar segala sesuatu secara mutlak. Ya. Wabasarihi, manusia hidup memiliki penglihatan pun tak sempurna. Wa qudratihi, kekuasaan pun terbatas. wa iradah, kehendak pun terbatas, dibatas dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan makhluk. Rahmat, makhluk memiliki sifat rahmat juga, kasih sayang, tapi tak sempurna. Ya, demikian juga segala macam perbuatan. Maka seluruh hal yang di atas dimiliki Allah SWT dengan sempurna. Aman hadza sya'nuhu walladhi yastahiqqu an yu'bad wa yurka lahu wa yusjad. Yang seperti ini yang sebenarnya layak untuk diibadati, rukuk kepadanya, sujud menyembahnya. Yang sempurna kehidupannya. Adapun Tuhan-Tuhan sebagian disembah dan dia telah mati. Ada hari kematian Tuhan. Tak layak disembah. Ya, Tuhan yang dibangkitkan setelah matinya. Tak layak disembah. Ya. Allah sempurna kehidupannya. Allah sempurna kekuasaannya. Tak dibatasi oleh makhluk. Sebagian Tuhan dikuasai makhluk. Bahkan dirantai makhluk, disalib makhluk, dipaku makhluk, tak sempurna. Ya. Maha sempurna kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Karena itulah kita disuruh untuk bertawakal hanya kepada Tuhan yang tak pernah mati. Bertawakallah kalian, serahkan urusan kalian kepada Zat yang Maha Hidup yang tak pernah mati. Subhanallah. Bergantung dengan makhluk akan datang masanya fana. Berapa banyak orang bergantung dengan penguasa-penguasa yang dianggapnya dapat yang menjamin dirinya yang keselamatannya. Berapa lama penguasa hidup? Ya, ketika hidup sama penguasa dia di atas segala-galanya karena dekat dengan penguasa. Tak berani disentuh manusia. Penguasa mati dia pun dibuang orang. Ya. Maka tak guna bergantung dengan makhluk, mereka lemah. Ya, mereka tak pernah abadi. Kekuasaannya pun terbatas. Bergantunglah kepada Tuhan yang tak pernah mati. Al-hayy alladhi la yamut. Bergantunglah kepada Tuhan yang tak pernah mati. Wah, no, tak pernah tidur, tak pernah lalai. Ammal hayy alladhi yamutu awil mayyitu alladhi huwa laysa bihayy. Adapun sesuatu yang hidup tapi akan datang padanya kematian, ya, atau sesuatu yang mati yang tak ada padanya kehidupan. Awil jamadul ladzi laysa bihayatun aslan, atau benda-benda mati yang tak punya kehidupan sama sekali hukum asalnya. Ya. Ada yang mati tak memiliki kehidupan. Sudah selesai kehidupannya di dunia. Ngapa disembah? Datangi kuburannya, dipuja, diminta. Ya. Apalagi benda-benda mati, patung-patung, ya, batu-batu. Tak memiliki kehidupan sama sekali. Mengapa minta kepadanya penghidupan? Ya, meminta penghidupan kepada yang tak hidup, alangkah bodoh. Ya, akal manusia. Meminta rezeki yang tak memiliki rezeki. Ya. Fa kullu haula'i la yastahiquna min al-ibadati syai'an. Semua tuhan-tuhan yang sedemikian kondisinya. Tak memiliki kehidupan yang sempurna, tak memiliki pendengaran yang sempurna. Bahkan sebagian tuhan-tuhan yang disembah tak punya pendengaran. Diseru pun tak mendengar. Sebagaimana berhala-berhala. Ya, lihatlah agama-agama itu Islam. Banyak mereka menyembah berhala-berhala yang tak punya pendengaran, tak punya penglihatan, tak punya kekuasaan, kekuatan. Andai kata datang lalat, ya, mengotorinya dengan kotoran lalat, tak mampu dia menepiskan lalat tersebut. Inikah yang layak dipuja dan disembah? Ya. Idzal mustahiqqu laha wallahu al-hayyul ladzi la yamut. Maka yang berhak diibadati, disembah, dijadikan tempat bertumpu, berharap, dialah Tuhan Allah yang hidup yang tak pernah mati. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal hayyu la ilaha illahu. Dialah Tuhan yang Maha Hidup secara mutlak, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sempurna. Ya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia. Fad'uhu, Tuhan seperti ini yang seharusnya kalian berdoa minta kepadanya. Bukan Tuhan-Tuhan yang mati, yang dikubur, subhanallah, yang bercampur dengan tanah, bahkan di bawah tanah dia. Fad'uhu, berdoalah kepada Tuhan seperti ini, mukhlisina lahuddin, dan murnikan baginya agama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja bagi Allah yang berhak diibadati, disembah, dialah Tuhan alam semesta ini. Naam. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تدلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه. وقد كان من دعائه di antara doanya doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Allahumma laka aslamtu wahai Tuhan hanya kepadamu aku pasrah berserah wabika amantu dan hanya kepadamu aku beriman wa alaika tawakkaltu hanya kepadamu aku pasrah bergantung wa ilaika anabtu dan hanya kepadamu aku kembali wabika khasamtu hanya denganmu aku memerangi musuh-musuhku Allahumma inni a'udzu bi'izzatik wahai Tuhan sungguh aku berlindung denganmu a'udzu bi'izzatika aku berlindung wahai Tuhan denganmu ya dengan keperkasaanmu la ilaha illa anta tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau semata antudillani jangan sampai kau sesatkan saya antal hayyul ladzi la yamut engkaulah Tuhan yang hidup tak pernah mati wal jinnu wal insu yamutun sementara jin sementara manusia yang disembah oleh manusia lainnya jin yang disembah oleh manusia yamutun semuanya mati muttafaqun alaih. Nah al-qayyum fihi isbatul qayyumiyyati sifatan lillah sifatan fihi isbatul qayyumiyyati sifatan lillah wa huwa kaunuhu subhanahu qa'iman bi nafsihi muqiman lil khalqihi فهو اسم دال على أمرين الأول كمال غنى الرب سبحانه فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني الحميد وفي الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني رواه مسلم وغناه سبحانه عن خلقه غنى ذاتي لا يحتاج إليهم في شيء غني عنهم من كل وجه. Adapun nama Allah setelah Al-Hayyu yang kita akan bahas adalah nama Al-Qayyum yang Maha berdiri sendiri. Ya. Kata beliau wasmuhu tabaraka ta'ala al-qayyum fi itsbatu al-qayyumiyyati sifatan lillah. Adapun nama Allah al-qayyum dalamnya menetapkan adanya sifat al-qayyumiyyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang berdiri sendiri. Ya, independen. Tak ada yang membantunya jalla wa ala dalam segala macam urusan. Adapun manusia semua urusannya harus tegak dengan bantuan manusia lainnya. Bahkan apapun yang ada pada kita semuanya dengan bantuan manusia lainnya. Ikan yang kita makan dari mana kita dapat? Kita dapat di pasar. Subhanallah. Berarti ada yang mengantarkan ikan di pasar dari para penjual ikan. Ya. Ikan di pasar dari mana datangnya? Datangnya dari laut. Subhanallah. Ya. Proses kita makan ikan bukan mudah. Kalau kita bayangkan, mungkin berhari nelayan mencari ikan di laut, kemudian disimpan dalam peti-peti es. Ya, nelayan berikan ke tuki-tuki ikan. Tuki ikan membawa ya kepada penjual-penjual ikan. Ya, sampailah ke pasar. Kadang-kadang dari pasar tak langsung kita beli sendiri. Ya, orang-orang datang dari pasar menghantar ke rumah kita. Ya, kemudian kita juga butuh untuk ikan dapat kita nikmati berbagai macam sarana lainnya. Ya, kita butuh kuali untuk masaknya, kita butuh minyak, kita butuh kompor. Minyak tak kita buat sendiri. Minyak itu sampai kita proses panjang. Kalau antum lewat ke Sumatera banyak sekali di sana terdapat pohon-pohon sawit. Subhanallah. Itu pohon sawit nampaknya sawit, tapi itulah sumber minyak. Subhanallah. Membutuhkan pekerja-pekerja untuk menurunkannya, mendodosnya, ya, kemudian diproses di bawah, ya, ke kilang-kilang minyak, ya, itu memiliki berbagai macam ketergantungan dengan yang lainnya, butuh mobil, butuh supir, begitulah kehidupan di dunia ini. Subhanallah. pakaian yang kita pakai ini tak berdiri sendiri menjadi seperti ini, menjadi pakaian ini dengan berbagai macam proses. Subhanallah. Dari kapas yang ditanam, kapas kemudian dijalin menjadi benang. Ya, benang ini kemudian dibuat menjadi ya kain-kain. Kain-kain ini dibuat menjadi ya pakaian yang sebagaimana dikehendaki manusia. Proses panjang. Ya. Adapun Allah Jalla wa Ala berdiri sendiri tak butuh apapun juga. Makhluk tanpa Allah binasa. Ya. Wa huwa kaunuhu subhanahu qa'iman bi nafsihi muqiman li khalqihi. Dia Maha berdiri sendiri dan seluruh perkara urusan makhluk tegak dengannya. Subhanallah. Ya. Fa huwa ismun dalun ala amrayn. Maka nama Al-Qayyum menunjukkan dua perkara. Al-awwal kamalu ghina Rabb subhanahu, menunjukkan betapa maha sempurnanya Allah. Ar-Rabb subhanahu, yang maha suci. Sempurna dia. Kenapa? Fahuwal qa'imu bi nafsihi, karena dia tegak dengan sendirinya. Semua urusannya dilakukan sendiri. Ya. Al-qa'imu bi nafsihi, bahkan malaikat-malaikat yang membantu Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya mereka dapat bekerja dengan qayyumiyah Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak bergerak malaikat tanpa dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tak berkuasa malaikat kekuasaan yang Allah berikan tanpa Allah Jalla wa ala. Tak naik turun malaikat kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, pembantu-pembantu kita, subhanallah, tak sebagaimana Allah Jalla wa ala. Kita butuh kepada pembantu-pembantu kita, butuh kepada istri masakan, butuh kepada anak-anak yang menghadirkan, subhanallah. Allah Jalla wa ala tidak. Semua gerak-gerik malaikat-malaikat ya Allah Subhanahu wa taala wakilkan untuk semua urusan, tak bergerak malaikat tanpa Allah Jalla wa ala. Subhanallah. Ya, karena kadang-kadang muncul di pikiran, kenapa Allah Subhanahu wa taala butuh dengan malaikat-malaikat, tapi dia Maha Kaya. Kita katakan bahkan gerak-gerik malaikat pun dengan bantuan Allah Jalla wa ala. Subhanallah. Alam semesta ini semuanya dengan Allah Jalla wa ala. Semut-semut yang banyaknya di rumah kita, tak bergerak semut-semut ini membuat sarang-sarangnya, mengambil makanan tanpa qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya. Lebah-lebah yang jumlahnya enggak tahu kita bermiliaran yang mencari saripati bunga, ya. Semuanya dengan qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya. Tak butuh makhluk manapun jua. Fahuwal qa'imu bi nafsihi al-ghaniyyu an khalqihi. Yang Maha Kaya tak butuh bantuan makhluknya. Orang-orang kaya di dunia begitu butuhnya dengan bantuan makhluk. Rumahnya tak dia buat sendiri. Subhanallah. Ya. Makanannya tak dia makan, tak dia masak sendiri, semuanya dibantu makhluk. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia, kalian yang butuh Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Adapun Allah dia Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Terpuji, tak butuh kalian. Dalam hadis kursi, innakum lan tablu dharri fatadurruni. Kalian tak akan mungkin dapat membahayanku, membahayakan aku, wahai manusia. Ya. Tablughu dharri, tak akan mungkin kalian sampai dapat membahayakanku. Sama sekali tak akan mungkin. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Demikian pula kalian tak akan pernah dapat mendatangkan bagi manfaat apapun juga, sedikit jua pun. Apa yang kita lakukan tak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah tak ada manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada kita. Naam. Wa ghinahu subhanahu an khalqihi ghinan dhatiyyun. Dan itulah ya, kekayaan Allah tak butuh kepada makhluknya, kekayaan secara mutlak. La yahtaju ilaihim fi syai'in, tak butuh apapun dari mereka. Ya, ghaniyun anhum min kulli wajah. Allah Maha Kaya, tak butuh makhluk dari semua sisi. Sebagaimana tadi kita manusia butuh, ya, hewan pun butuh kepada manusia. Subhanallah. Sebagian hewan hidup dengan manusia. Ya. Tumbuh-tumbuhan pun butuh sebagian tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Petanilah yang menanam, ya, benih, petanilah yang mengairi agar tumbuh. Artinya seluruh makhluk membutuhkan makhluk lainnya. Subhanallah. Saling memanfaatkan satu sama lainnya. Lihatlah di sawah, tatkala sawah itu telah dipanen, banyak kerbau-kerbau. Subhanallah. Di samping kerbau ada burung, kadang di atasnya ada burung bangau. Mereka saling butuh, membutuhkan satu sama lain. Subhanallah, burung-burung ini membersihkan kutu-kutu yang ada pada kerbau, saling mengambil manfaat satu sama lain, menunjukkan manusia dan makhluk semuanya butuh kepada makhluk lainnya. Ya, Allahu Jalla wa'ala tak seperti itu. Naam. Kamal kudratihi wa tadbirihi lihadi al-makhlukat fahuwa al-mukimu laha bi kudratihi subhanah wa jami'u al-makhlukati fakiratun ilayhi la gina laha anhu tarfat aynin fal-arsu wal-kursi wal-samawatu wal-ardu wal-jibalu wal-ashjaru wal-nasu wal-hayawanu kulluha fakiratun ilallahi azza wa jal. Qala Allahu ta'ala: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَنِيمًا غَفُورًا. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره والآيات في هذا المعنى كثيرة. الثاني jadi tadi makna al-qayyumiyah ada dua makna padanya. Pertama, kamalu ghinar rabb subhanah. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sempurna. Ya, tak butuh makhluk apapun jua. Adapun yang kedua, kamalu qudratihi, sempurnanya kekuasaan Allah SWT, kehendaknya. Wa tadbiri li hadhihi al-makhluqat, sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, Dia yang mengatur seluruh makhluk. Fa huwal muqim laha bi qudratihi subhanah. Seluruh makhluk itu tegak bergantung urusan mereka ya dengan Allah Jalla wa Ala. Jadi yang pertama maknanya Allah dengan sendirinya tak butuh makhluk. Ini makna qayyum yang pertama. Yang kedua, dengan Allah inilah berdiri semua makhluk. Ya, tegak seluruh urusan makhluk dengan bantuan Allah. Ini makna yang kedua. Jadi yang pertama kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Zatnya tak butuh mana pun juga makhluk. Yang kedua, sebaliknya. Seluruh makhluk yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat terwujud semua urusan makhluk ini di jagat raya ini dengan Allah. Matahari jika tanpa Allah tak akan mungkin berani terbit dan dapat terbit di timur tenggelam di barat, mustahil. Bulan pun demikian, lautan tak akan mungkin pasang dan surut kecuali dengan Allah Jalla wa'ala. Tak ada profesor doktor yang bisa membuat air laut menjadi pasang maupun surut, tak ada. Subhanallah. Ya, seluruh makhluk di alam raya ini bergantung dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, oksigen kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kita kepada Allah Jalla wa Ala. Cahaya matahari, angin yang Allah tiupkan, milik Allah. Ya, angin begitu kuat, tanpa angin tak ada kehidupan di dunia ini. Subhanallah. Ban-ban besar yang antum lihat itu kadang-kadang sampai 24 ban. Mobil-mobil besar kontainer, apa dalamnya? Angin. Penggerak-penggerak alat-alat berat mengangkat menurunkan benda-benda, apa yang ada padanya? Angin. Subhanallah. Begitu dahsyat angin ini. Indah. Ya. Subhanallah. Itu semuanya milik Allah SWT. Dia yang menghembuskan. Ya, Dia yang memiliki. Atsani kamalu qudratihi wa tadbiri hadhihi al-makhluqat. Yang kedua ini menunjukkan sempurnanya ya kekuasaan Allah, pengaturan Allah terhadap seluruh makhluk. Maka dialah Allah al-muqimu laha bi qudrati subhana, yang membuat tegak seluruh urusan makhluk dengannya. Dialah Maha Suci. Wa jami'ul makhluqati faqiratun ilaihi, seluruh makhluk butuh Allah Jalla wa Ala. La ghinan laha anhu tarfat ain, tak mungkin makhluk sedetik pun mampu berlepas diri dari ketergantungannya kepada Allah, walaupun sedetik. Subhanallah. Jantung kita tak pernah berhenti sampai Allah tentukan dia berhenti. Subhanallah. Tidur kita jantung tetap bergerak, berdegup. Siapa yang menggerakkannya? Kita pun tak sadar. Subhanallah. Allah Jalla wa Ala. Jadi seluruh makhluk tak akan mungkin satu detik pun, kalau anda kata ada yang lebih kecil daripada detik kita sebutkan, tak akan mungkin lepas ketergantungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Fal arsyu, contohnya arasy, kursi, langit, bumi, gunung-gunung, pohon-pohon, manusia, hayawan, kulluha faqiratun ilallah azza jalla. Semuanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memancangkan gunung sebagai pilar-pilar di bumi? Allah. Subhanallah. Ya. Siapa yang memancangkan berbagai macam pepohonan di muka bumi ini? Allahu jalla wa ala. Semuanya butuh kepada Allah. Ya. Bumi semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita berjalan sesuai dengan nikmat, tenang, tentram. Kata Allah, "Famshu fi manakibiha," berjalanlah di permukaannya. Ya. Semuanya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak bergerak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berkehendak, dia suruh bumi bergerak, maka terjadilah gempa. Subhanallah. Ya. Bumi yang kita gunakan dengan nikmat, tenang, tentram, kita di atasnya berjalan, famshu fi manakibiha, berjalan di atasnya. Subhanallah. Jika dia berkehendak, dia goyangkan bumi kita ini, maka hancurlah, ya. Manusia hancur, bangun-bangunan, gempa, ya, begitu dahsyat. Subhanallah, ya, subhanallah. Seluruh manusia, seluruh hewan, seluruhnya butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah dapat disamakan dia Allah Tuhan yang dengannya tegak seluruh makhluk, qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, dia yang menguasai seluruh makhluk dan apapun yang diperbuat makhluk, apakah dapat disamakan dengan Tuhan-Tuhan yang tak seperti itu, tak menguasai makhluk? Waja'alu lillahi syuraka'ah. Sementara mereka menjadikan bagi Allah ada tandingan-tandingan. Qul, katakan Muhammad, sammuhum. Silahkan kalian beri nama Tuhan-Tuhan kalian dengan berbagai macam nama. Tapi itu Tuhan yang batil. Subhanallah. Yang tak menguasai para penyembahnya. Ya. Allah berfirman, innallaha yumsiku samawati wal ardu an tazula. Dialah Allah yang menahan agar langit dan bumi tidak, ya, menyatu. Dahulu kala langit dan bumi, kata Allah, menyatu, kanata ratqan. Dahulu kala langit dan bumi itu satu, fafataqnahuma, kami pisahkan keduanya. Kita lihat langit tanpa penyanggah. Subhanallah. Siapa yang menyanggahnya? Allah jalla wa ala. Inna Allah yumsiku samawati wal ardu an tazula. Dialah Tuhan Allah yang memegang, menahan langit dan bumi agar tidak menyatu, agar tidak hilang. Ya, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Andai kata keduanya, ya, menyatu, tak akan ada yang dapat menahan, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala makhluk manapun jua. Innahu kana haliman ghafura. Dialah Tuhan, Tuhan yang maha lembut, lagi Tuhan maha penyayang. Betapa kuatnya dia, betapa perkasanya dia, mampu dia hancurkan makhluk yang bermaksiat kepadanya. Namun Allah SWT maha lembut, ya, maha pengasih, dia beri tempo makhluk, tidak dia hukum langsung makhluk. Lihatlah orang-orang kafir, mereka jalan di muka bumi ini dengan rahmat Allah SWT. Ya, Allah maha kuasa untuk membinasakan mereka dan kufuran mereka, tapi tidak Allah SWT lakukan. Ya, bayangkan yang menyembah patung-patung, yang menyembah kayu-kayu. Subhanallah, betapa lemahnya mereka. Tapi Allah beri mereka kehidupan sama seperti kita. Allah beri mereka makan sama seperti kita dan seterusnya. Ya. Itu menunjukkan betapa lembutnya Allah, betapa maha pengampunnya Allah. Ya. Padahal dia pemilik alam semesta, langit dan bumi. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih. Di antaranya, kata Allah berfirman, dan sebagian dan di antara sebagian tanda-tandanya ketika langit dan bumi tegak dengan perintahnya. Qul ayatu fi hadzal ma'na katsiran, dan masih banyak ayat-ayat semacam ini. Fahuwa subhanahu al-mutasarrifu fi jami'il makhluqat. Dialah Tuhan Allah yang mengatur seluruh urusan makhluk, al-mudabbir likulli kainat, yang mengatur seluruh perkara-perkara yang wujud di alam raya ini. Naam. Wa mimma taqaddam يُعلم أن هذين الاسمين الحي القيوم هما الجامعان لمعاني الأسماء الحسنى وعليهما مدار الأسماء الحسنى wa ilaihi ma tarji'u ma'aniha jami'uha id jami'u sifatil bari'i subhanahu raji'atun ila hadainil ismaini. Mimma taqaddam, dari apa yang telah dijelaskan, yu'lam, maka diketahuilah anna hadainil ismaini, bahwasanya dua nama ini al-hayyul qayyum humal jami'an li ma'anil asma'il husna, mengumpulkan semua makna daripada nama-nama Allah yang maha indah yang lain-lainnya. Semua nama Allah kembali kepada dua nama ini, ya, menunjukkan keduanya bukan sembarang nama. Karena itulah ulama menyebutkan di antara nama-nama yang terbesar adalah al-hayyul qayyum. Setelah Allah al-hayyul qayyum wa 'alaiha madrul asma'il husna, di atasnya lah bertumpu semua, ya, nama-nama Allah yang indah. Wa ilaihi tarji'u ma'aniha jami'ah, semua makna daripada nama-nama Allah al-husna tersebut pun kembali kepada dua nama ini. Id jami'u sifatil bari subhanahu raji'atun ila hadzal ismaini, karena semua sifat-sifat Allah jalla wa ala al-bari yang membentuk makhluk subhanahu yang maha suci akan kembali kedua nama ini, kepada kedua nama ini. Maka keduanya menjadi nama yang terbesar teragung, karena apapun juga nama-nama Allah lainnya, ia akan kembali kepada dua sifat ini. Naam, fal hayyu al-jami'u li sifatiz dzati wal qayyum al-jami'u li sifatil af'al, fasifatuz dzatiyyatu kas-sam'i wal basari wal yadi wal 'ilmi wa nahwiha raji'atun ila ismihi al-hayy. Wa sifatullahi al-fi'liyah kal khalqi wal rizqi wal in'ami wal ihya'i wal imatati wa nahwiha raji'atun ila ismihi al-qayyum. Lianna min dalalatihi annahu al-mukimu li khalqihi khalqan wa rizqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbira. Faraja'atil asma'ul husna kulluha ila hadainil ismaini. Walidha dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila annahuma ismullahil a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta. Falhayyu, maka nama Allah al-hayyu, Tuhan yang maha hidup, al-jami' li sifatiz dzat. Nama ini mengumpulkan semua sifat-sifat dzatiyah bagi Allah. Allah SWT sifatnya dibagi ulama menjadi dua sifat. Ada sifat dzatiyah, sifat yang kembali kepada zat Allah SWT, seperti mendengar, melihat, ya, wajah dan seterusnya, tangan. Yang kedua adalah sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah SWT, memberikan rezeki, menahan rezeki. Ini sifat fi'liyah, ya, memberikan rahmatnya kepada yang kehendaki, menahan rahmatnya daripada siapa yang kehendaki. Ini sifat fi'liyah. Maka al-hayyu al-jami'u li sifatiz dzat, nama ini mengumpulkan semua sifat-sifat dzat bagi Allah SWT. Ya, al-qayyum al-jami'u li sifatil af'al, adapun nama Allah al-qayyum, kembali kepadanya semua sifat-sifat Allah fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Saya ulangi lagi, Allah SWT sifatnya dibagi dua oleh para ulama. Pertama, sifat yang kembali kepada zat Allah yang selama-lamanya Allah bersifat dengannya, seperti sifat qudrah, selama-lamanya Allah berkuasa, selama-lamanya Allah SWT, seperti sifat, ya, ilmu, selama-lamanya Allah berilmu. Ini sifat dzatiyah, ya, mendengar, selama-lamanya Allah mendengar, melihat. Ini sifat dzatiyah. Yang kedua, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, kapan dia mau akan dia lakukan, seperti memberi rezeki, menahan rezeki, menghidupkan, mematikan. Hari ini dihidupkan sebagian makhluknya, dia matikan sebagian lainnya, tergantung dengan kehendaknya. Namanya sifat fi'liyah. Dan semua, ya, sifat-sifat Allah itu akan kembali ke dua sifat ini. Tadi disebutkan, ya, ada beberapa sifat yang kembali kepada sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sifat apa di sini? Ya, fasifatu dzatiyah, maka sifat-sifat dzatiyah seperti kasama, wal basar, mendengar, melihat, waliat, tangan, itu sifat dzatiyah. Wal ilmu wa nahwiha, ya, wal ilmi wa nahwiha, seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Raji'atun ila ismil hayy, kembali semua sifat dzatiyah ini kepada nama Allah al-hayy, sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Sempurna pendengarannya, sempurna penglihatannya, sempurna kuasaannya, karena dia hidup dengan sempurna. Wa sifatullah al-fi'liyah, adapun sifat-sifat fi'liyah, contohnya kal khalqi, seperti mencipta. Ya, Allah Subhanahu wa taala sekehendak hatinya kapan dia menciptakan, ya, makhluknya. itu kembali kepada kehendak Allah SWT. Ya, sebelum 100 tahun ini tak ada kita di sini. Kemudian Allah ciptakan adalah kita. Mungkin setelah berapa tahun kita pun tak ada. Ya, kal khalqi wa rizqi, rizqi yang dia turunkan itu kembali kepada sifat fi'liyah. Ya, terserah Allah. Hari ini kita tak dapat rezeki dari jualan kita, mungkin besok baru dapat. Ini semuanya kembali kepada sifat, ya, fi'liyah yang kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal in'am wal ihya, memberikan nikmat, menghidupkan, wal imatah, mematikan, wa nahwiha dan lain-lainnya. Raji'atun ila ismil qayyum. Semua sifat-sifat fi'liyah ini kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ya, yang maha berdiri sendiri. Lianna min dalalatihi al-mu'annahu al-muqimu li khalqihi. Karena diantara makna al-qayyumiyah bahwasanya Allah lah yang mendirikan, menyanggah semua urusan makhluk. Khalqan, ya, baik dalam bentuk penciptaan, warizqan, rezeki, wa ihya'an, ya, wa imatatan, hidup mati makhluk, tadwiran pengaturan makhluk, semuanya dengan qayyumiyahnya Allah SWT dapat berdiri dan tegak. Ya, andai kata Allah tidak qayyum, tidak berdiri, tak akan berdiri semua makhluk. Allah, andai kata Allah tak berdiri dengan segala macam bentuk urusannya, tak akan pula berdiri semua makhluk. Maka semua makhluk itu tegak kemasatan mereka dengan kekayuman Allah Subhanahu wa taala. Faraja'atil asmaul husna kulluha ila hadzal ismaini. Karena itulah semua nama-nama Allah yang lainnya akan kembali kepada dua nama ini. Sebagian kembali kepada nama Al-Hayyu, itu semua sifat dzatiyah, dan sebagian lainnya, ya, akan kembali kepada nama Al-Qayyum, itu semua sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Walidza dhahaba ba'du al-'ilmi, karena itulah sebagian ulama berpendapat, ila annahuma ismullahil azam, keduanya adalah nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab, jika orang berdoa menggunakan dua nama ini kepada Allah, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ajaba, Allah akan kabulkan doanya. Wa idza su'ila bi atah, jika dia minta dengan yang mohon, Allah akan berikan. Insyaallah kita akan lanjutkan, ya, di kesempatan yang lain. Sisa dua lembar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.